Ya Rasulullah, selawat dan salam bagi Paduka. Dari kedua mataku yang menggenang air mata dan darah, serasa kulihat manik-manik mutiara berkilauan di kedua mata Paduka yang indah. Paduka pasti terluka memandang kelakuan kami. Paduka pasti berduka. Oh Rasulullah, oh kekasih, ampun, bukan kami hendak mempermalukan Paduka, tapi kami tak sekuat Paduka. Dunia telah menguasai diri kami, padahal Paduka telah berulang kali mengingatkan kami terlalu memanjakan daging-daging dan mengabaikan sukma-sukma kami. Kami terlalu sibuk membela kepentingan sendiri, berebut materi sambil meneriakkan namanya dan nama Paduka. Maka kami pun tak bisa mendengar suara Paduka yang merdu menghimbau penuh kasih sayang, mengajak saling menyayang. Ya Rasulullah, selawat dan salam bagi Paduka. Mereka yang tak mau mendengar Paduka, tak percaya kebahagiaan hakiki yang Paduka tunjukkan, telah mengejar kebahagiaan semu mereka sendiri, dan mereka harus membuktikan kekeliruan mereka dalam kepahitan azab penderitaan. Oh, alangkah malang, oh, alangkah sayang, tak ada kebahagiaan pada daging yang dimanjakan, tak ada kebahagiaan pada kepentingan sesaat, tak ada kebahagiaan pada kepentingan sendiri yang dimenangkan. Tak ada kebahagiaan pada kenikmatan singkat. Tak ada kebahagiaan pada api yang membakar. Tak ada kebahagiaan pada darah yang tertumpah. Tak ada kebahagiaan pada dendam yang diumbar. Tak ada kebahagiaan pada kobaran amarah. Tak ada kebahagiaan pada puing-puing berasap. Tak ada kebahagiaan pada tangis dan ratap. Tak ada kebahagiaan pada gagasan kebahagiaan kecuali yang telah Paduka tunjukkan. Oh Rasulullah, oh kekasih, kami terlalu menyintai diri kami hingga mencelakakannya. Ternyata Paduka lebih menyintai diri kami. Ya Rasulullah, salawat dan salam bagimu selalu.